Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di seluruh Persada Nusantara. Kita bertemu lagi di dalam suatu program yang betul-betul akan menolong kita dari semua kesedihan. Seperti tadi yang telah dinyanyikan oleh Heri Yamba, suatu lagu yang luar biasa, Kus Plus menyanyikan hidup yang sepi. Katanya hidup ini bisa sepi dan menjerit hatinya, lalu menghibur diri dan melihat alam. Ternyata matahari masih tetap bersinar, burung-burung masih tetap bernyanyi, malah mendung akan tertiup angin. Nah, suatu acara yang disebut Percik Perenungan pagi hari ini menyapa seluruh Persada Nusantara dengan narasumber kita dan tamu kita pada pagi hari ini, Bapak Profesor Dr. Haji Nazaruddin Umar, MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi. Wabarakatuh. Apa kabar? Senang sekali kita ketemu subuh hari. Ya, alhamdulillah. Bisa berjumpa kembali. Ya, dan para pemirsa, narasumber kita yang lainnya akan menceritakan pengalaman kehidupannya, yaitu Bapak Ude Prianto, tetapi beliau lebih sering disebut Ali Oncom. Tentu kata Ali Oncom ini mempunyai daya dagang atau sangat marketable daripada Ude Prianto begitu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kepada seluruh wabarakatuh di seluruh Indonesia. Para pemirsa, pagi hari ini kita akan berdiskusi tentang di dalam kesusahan ada kemudahan. Nah, mari kita bertanya sedikit kepada Pak Nazaruddin, yang sehari-hari beliau adalah dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, kemudian juga di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, kalau nggak salah sering juga di Universitas Indonesia. Ya, ya. Ada dan Kajian Timur Tengah. Ya, dan mengajar psikologi agama, lalu juga mengajar tadi apa itu mata pelajaran yang satu lagi? Ulumul Quran. Basic saya ulumul Quran sebetulnya. Luar biasa. Mari, ini Pak Nazaruddin, dikatakan bahwa di dalam kesusahan itu ada kemudahan. Tetapi sebelum kita bicara yang itu, saya ingin tahu kalau di dalam ilmu kehidupan ini, iya, kesusahan itu, saya sering mendengar ada kata musibah, ada kata bala gitu. Itu apa perbedaannya? Atau mungkin ada lagi suatu tingkatan-tingkatan kesulitan di dalam kehidupan manusia ini? Ya, di dalam Al-Quran ada tiga istilah, Pak Arif. Ya. Pertama adalah azab. Azab itu adalah bencana yang ditimpakan kepada kaum yang durhaka. Tapi itu dulu sebelum Nabi Muhammad. Nah, salah satu terima kasih kita kepada Rasulullah, azab tidak akan pernah lagi diturunkan kepada umat Nabi Muhammad. Itu spesifik untuk umat Nabi Muhammad. Jadi kita tidak pernah lagi ada seperti yang umat yang menimpa umatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh. Ya kan, Nabi Saleh, wabah segala macam. Ya, sepanjang kita menjadi khalifah yang sukses, yang baik, insyaallah kita tidak akan kena musibah. Tapi itu terjaminkan begitu? Iya. Jaminannya adalah sepanjang manusia itu menjadi khalifah yang baik di muka bumi ini, mau bersahabat dengan alam. Ya. Yang kedua ada yang disebut dengan musibah. Musibah ini sebetulnya adalah lebih merupakan suatu cobaan. Iya. Cobaan itu bisa menimpa kepada siapapun juga, apapun agamanya, apapun etniknya, dan seterusnya. Dan ada lagi lebih spesifik, yaitu bala. Bala itu lebih merupakan hubungan kausalitas, ya, di suatu kecelakaan itu disebabkan oleh kesembrohanan kita, kurang persiapan dan sebagainya. Jadi saya kira bala itu mekanikal dan personal sifatnya. Tapi kalau musibah itu bisa personal dan bisa juga lebih masif sifatnya. Mungkin menimpa satu daerah begitu Musibah itu bisa menimpa satu orang, bisa menimpa satu kaum, bisa menimpa satu orde. Jangan lupa, Pak Arif, ya, karena dalam Al-Quran yang punya ajal itu bukan hanya orang tapi juga kaum atau satu orde, satu rezim. Likulik matin ajal. Setiap satu orde, rezim itu punya ajal. Ya. Jadi ada rumusnya kapan manusia itu mati, dan kapan umat atau suatu kaum komunitas itu mati. Ada hubungan-hubungan hukum-hukum sosial dan hukum-hukum kealamannya gitu. Luar biasa. Ini tadi ada kata bila kita tidak bersahabat dengan alam. Ini supaya bisa kita bersahabat dengan alam, tentu kita harus mengetahui ya alam ini apa sebetulnya. Jadi alam ini adalah saudara kandung saudara kita sebagai ciptaan Tuhan. Jadi bagi Allah tidak ada kamus benda mati, Pak Arif ya. Apakah itu sungai, apakah itu batu-batuan, apakah itu langit, bumi, semua itu adalah saudara kembar kita sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang harus layak diperlakukan sebagai makhluk Tuhan. Jadi tidak boleh meskipun kita sebagai manusia diberikan posisi sebagai khalifah, pemimpin alat jangat raya ini, tetapi kita tidak boleh israf melampaui batas. Kapan kita tidak bersahabat terhadap mereka, mereka tidak akan tunduk. Betul, betul. Jadi lautan selama ini ditundukkan Allah, taskhir ya kan. Wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah menundukkan semua isi langit dan bumi ini. Tapi sepanjang manusia itu benar menjadi khalifah. Betul, betul. Ya, bagaimana kita mau benar ya terhadap hutan kalau umpamanya kita memperlakukan hutan itu semena-mena begitu ya. Iya, betul. Demikian juga laut ya. Laut, laut ditundukkan untuk transportasi yang berat-berat, udara ditundukkan untuk transportasi udara, kan ada oksigen yang bisa memberi kehidupan terhadap kita. Tapi kapan manusia itu melampaui batas, seolah-olah mau mengambil peran Tuhan sebagai Tuhan, tidak mau tunduk sebagai abid, kan jangan lupa bahwa di samping kita sebagai khalifah, pemimpin jangat raya, tetap kita hamba seperti mereka juga. Betul, betul, betul. Ya, jadi harus kombinasi antara diri kita juga sebagai seorang hamba dan pada saat yang bersamaan sebagai representatif Tuhan, khalifah di muka bumi ini. Nah inilah jadi, Islam sebetulnya, bagaimana mendidik kita, mengajari kita, satu sisi bagaimana menjadi khalifah yang benar, tapi pada saat yang lain kita tetap menjadi hamba yang benar juga. Iya, ini peran manusia itu kadang-kadang tidak disadari oleh kita. Benar, iya. Bahwa kita adalah pemimpin, tetapi di lain pihak kita hamba. Adalah hamba, ada di bawah. Nah, Pak Ali Oncom, saya panggil aja ya Pak Ali Oncom. Namanya Ali. Ya, Pak Ali ya, Pak Ali. Ini Pak Ali ini kok sampai namanya dengan Oncom ini gimana ceritanya ini? Ya kebetulan saya itu dari kecil ya, hobinya itu makan tempe kan gitu. Oh, gitu. Tempe. Dan saya pakai nama Ali Oncom itu sebenarnya parodi dari Ali Topan dulu. Oh, begitu, begitu. Jadi sejak SMA rambut saya gondrong, saya idola saya Ali Topan gitu. Begitu, begitu. Berhubung di Jakarta tuh adanya Oncom, lebih populer dengan Oncomnya gitu ya. Iya. Tadinya Ali Tempe ya kurang pas gitu loh. Ali Oncom aja. Bapak gitu. Di dunia hiburan ini apa yang ditekuni sebagai apa? Alhamdulillah saya banyak yang bisa saya tekuni karena saya belajar ya. Iya. Pertama saya dulu bercita-cita jadi artis. Karena waktu itu ada Ali Topan dan kebetulan saya gondrong rambutnya panggil aja Ali gitu, Ali Topan, Ali. Gitu. Masuk Jakarta kalau saya jadi Ali Topan saya rasa tidak mungkin. Gitu kan. Iya. Kebetulan saya punya talenta humoris gitu kan. Wah, itu penting sekali. Saya terjun dulu, saya masuk lewat dunia hiburan lawak dulu lah gitu. Iya. Saya melawak dulu dan alhamdulillah saya sudah keliling Indonesia nih alhamdulillah. Merajai waktu itu di kafe itu kafe gitu. Baik, nanti saya akan lebih banyak lagi kita berbincang-bincang. Sekarang sudah datang waktunya untuk sholat subuh. Para pemirsa, hamba Allah yang mulia, mari untuk terutama di daerah sekitar Jakarta ini kita laksanakan sholat subuh sejenak dan kita dengarkan ajakan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya mengabdi kepada Allah di dalam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam Indonesia yang terkenal dengan keindahannya, hamparan sawah, laut yang luas, dan beragam keindahan lainnya. Semua keindahan yang dimiliki ini adalah anugerah dari Sang Pencipta yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala. manusia lupa akan sang pencipta jagat raya ini, sang Khalik yang maha tinggi. Dengan berbagai kejadian dan peristiwa alam seperti tsunami di Aceh, tanah longsor, lumpur lapindo, kita mengatakan bahwa sang Khalik marah kepada kita. Apakah kita yakin akan semua itu? Sosial kita diuji olehnya. Apakah kita masih punya rasa empati kepada sesama? Pemirsa, kita berjumpa kembali. Kita lanjutkan setelah kita semuanya melaksanakan sholat subuh, terutama bagi mereka yang tinggal di sekitar daerah Jakarta ini. Nah, lalu tentu para pemirsa bisa berdialog bersama-sama narasumber kita, Pak Nazarudin, dengan Pak Ali Oncom di nomor 574-3476 atau 021-574-3478. Saya ulangi, 574-3476 atau 021-574-3478. Di dalam suatu tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu di dalam kesusahan ada kemudahan. Nah, Pak Ali, saya mau dapat ceritanya dari Bapak. Bapak kan di dunia hiburan ini malang melintang tentu, ya. Ada sedih, ada pahit, ada manis, ada tidak manisnya. Ya. Kira-kira ada nggak pengalaman Bapak yang ingin diceritakan kepada kita semuanya supaya kita belajar dari Bapak, supaya kita bisa semuanya berpegang tangan bersama-sama. Ah, ternyata musibah itu ada jalan keluarnya. Silakan Pak Ali. Begini Bapak-Bapak ya. Kalau di dunia hiburan atau dunia kesenimanan saya, saya sama sekali tidak merasakan adanya kesulitan. Oh begitu. Kesusahan tidak ada. Karena atau saya mungkin mencintai, dalam kehidupan Bapak. Ya, saya mencintai pekerjaan itu. Oh gitu. Jadi kalau orang sudah mencintai sebuah pekerjaan, jangan sekali-kali mengeluh. Iya. Tapi pernah enggak Bapak mendapatkan mungkin difitnah orang atau bagaimana gitu? Iya. Sebenarnya pernah, tapi mohon maaf sebelumnya saya kasih filter dulu ya. Betul. Bahwa ini saya sudah melupakan. Oh, gitu. Saya demi Allah ikhlas melupakan. Iya. Tapi berhubung saya dijadikan narasumber, jadi sudah memori itu terungkap kembali gitu deh. Ya, mungkin memori ini lebih bersifat bukan mau mengungkap memori ya. Yang tidak enak, tetapi ya. Maksudnya belajar dari bagaimana Bapak mengatasi kesulitan itu. Ya. Dan sekali lagi ya, mohon maaf barangkali ada sahabat-sahabat saya yang pernah menfitnah. Itu hanya sebuah keteledoran. Ya. Itu ujian buat saya, yang jelas ujian. Dan saya sampai detik ini demi Allah tidak dendam, tidak marah, tapi waktu saya mendapatkan fitnah itu benar-benar amarah saya yang tidak terkontrol ya. Betul. Pada suatu itu saya pernah bekerja di sebuah IO dari nol, dari karyawan 5 orang. Dalam waktu 2 tahun kita sudah punya karyawan hampir 60 orang. Alhamdulillah, luar biasa. Dari komputer 1 sampai punya mobil 6 lah ibarat kata. Sampai rumah miliaran gitu. Nah, tiba-tiba ya barangkali lah. Kembali tadi, ini apakah ini azab atau ujian atau musibah buat saya, tapi yang jelas tiba-tiba ada sebuah kehilangan dan saya sendiri sampai detik ini belum pernah melihat barangnya kan gitu. Ya, waktu itu ada barang hilang harganya ratusan juta gitu kan. Saya terus dipanggil semua di sidang. Bos saya bilang, saya mohon kepada seluruh karyawan yang merasa melakukan ini, ayolah kita berdamai. Kita lupakan. Apa sih keluhan Anda? Ayolah kita pecahkan dalam suasana yang penuh dengan kekeluargaan gitu kan. Betul. Ya. Saya tenang-tenang aja karena saya tidak merasa mencuri atau apa. Nah, tiba-tiba saya dipanggil suatu saat ke kantor gitu. Sama bos. Jam 2 malam saya dipanggil untuk menghadap. Ini pasti sesuatu yang sangat spesifik ya. Betul. Pikiran saya mau dapat kontrak panjangan gitu kan. Allah. Terus, kamu gimana sikap kamu dengan adanya peristiwa seperti ini? Dan saya kembalikan kepada Bapak. Bapak ikhlas tidak menerima peristiwa ini. Kalau Bapak menerima ikhlas, ya sudah, selesai. Loh, kalau aku ikhlas, justru aku minta sikap kamu. Sikap saya yang bagaimana, saya tidak tahu, Pak. Kok bisa tidak tahu? Dan memang demi Allah saya tidak tahu, kan? Ya, tenang-tenang aja. Kamu di kantor ada barang hilang sekian ratus juta, kok kamu tidak tahu, malah kamu tenang-tenang saja. Ya habis gimana, Bapak aja tenang, apalagi saya yang tidak memiliki barang itu kan. Jadi kamu tidak mempunyai sikap apa-apa? Tidak. Kalau Bapak tidak punya, saya juga tidak punya. Aduh, hebat sekali kamu gitu. Loh, hebatnya gimana? Ini indikasi barang hilang itu justru kamu yang mengambil. Jadi sudah sifatnya tuduhan ya. Loh, ini Bapak bercanda atau apa? Tapi kalau jam 2 malam memanggil seorang karyawan, seorang direktur utama, itu bukan bercanda. Ini pasti serius, Pak. Betul. Dan saya katakan, Pak, ini demi Allah pertama kali dalam hidup saya difitnah sebesar ini. Tapi saya tidak marah. Karena belum selesai. Sekarang marilah kita ungkap bersama-sama gitu. Di sidang kan kita satu kantor ada beberapa karyawan gitu. Termasuk kemudian wakil direktur itu seorang researcher gitu. Saya itu, dia mengatakan, saya tahu mas, dari gerak-gerik siapa pencuri itu saya tahu. Bapak tahu dari mana? Saya seorang militer, saya seorang angkatan, saya dididik untuk menyelidiki seperti itu. Mengetahui ya. Ini kira-kira jadi, orangnya yang mana. Dari apa ya, psikologinya saya tahu. Oh, Bapak berarti hebat. Tapi dalam diri saya, waktu itu Bapak pertama kali gagal, malam ini Bapak gagal total. Iya dong, kalau tahu kenapa gak ditangkap? Enggak, saya nunggu bos. Lama-lama, wah berbagai macam fitnah, malah datang terus setiap hari. Bahkan setiap kali saya datang ke kantor itu, pintu-pintu dikunci, semua masuk ruangan masing-masing. Dan saya tidak punya tempat, kecuali tempat di ruang tamu aja. Boleh gak diperpendek nih ceritanya? Terus kira-kira akhirnya bagaimana? Allah Akbar. Akhirnya saya ngeluh kepada teman yang terkecil dulu lah. Ini Pak, saya bagaimana Pak? Saya punya keluhan seperti itu. Dan jawabannya tidak ada pemecahan. Naik ke wakil direktur. Pak, saya mengeluh keluhan saya ini, tolong masalah ini diselesaikan. Tidak selesai juga. Saya telepon bos saya. Saya minta waktu 10 menit untuk menyelesaikan masalah ini. Dan tidak selesai. Lalu? Jawabannya, sekarang kamu pikir. perusahaan kita lagi maju-majunya. Waktu itu penghasilannya hampir 1 miliar lah ya dalam 1 bulan. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Terus coba kamu pikir. Iya. Yeah. Usaha kita lagi maju-majunya dan karyawan kita sudah 50 orang. Iya, iya. Hitung 50 orang kalau mengasih makan anak istri, katakanlah 200. Berarti perusahaan ini menampung, menjamin masa depan yang 200. Jadi kalau saya harus memikirkan satu orang, bagaimana nasib mereka? Nah, ujungnya Bapak akhirnya berkeluh kesah kemana? Ya, sekarang saya keluh kesah sama Bapak, gagal, sama semuanya gagal. Iya. Saya tinggal punya satu. Iya, itu? Allah. Alhamdulillah. Saya punya satu Allah, karena Bapak juga tetap termasuk orang gagal. Sekarang gini, daripada aku kehilangan karyawan yang 50, aku lebih baik kehilangan satu. Iya. Bapak salah besar. Demi Allah, Bapak sudah menciptakan sebuah kesalahan besar. Bapak tidak tahu kan di antara 50 orang itu, satu saya kuncinya. Sekarang saya berjabat tangan. Oke, Pak, saya ikhlas di fitnah, saya ikhlas apapun yang terjadi, saya ikhlas. Demi Allah Rasulullah, saya tidak rela rezeki masuk di kantor ini. Dan sekarang bubar total. Nah, perusahaan itu bubar. Hancur. Hancur ya. Luar biasa. Itu caranya Bapak mengadu kepada Allah bagaimana itu? Ya, ya Allah. Saya sudah tidak punya siapa-siapa. Keluarga sudah tidak bisa, tidak punya kekuatan, teman baik pun tidak punya kekuatan. Bahkan bos saya sendiri yang harusnya melindungi tidak bisa. Tinggal Engkau ya Allah. Doa saya sebisa-bisanya. Saya minta keadilan yang paling seadil-adilnya. Benar. Ya, setiap itu alhamdulillah. Insyaallah. Jadi mengadu kepada Allah. Mengadu kepada Allah. Yeah. Saya tidak rela rezeki lewat kantor itu tanpa ada saya gitu. Dan satu persatu sahabat-sahabat saya, ya Allah, ya tentu ada jalan keluar ya, pelan-pelan. Justru saya itu kenyataan itu menjawab ya. Sahabat-sahabat saya dalam suasana sekarang ini kejatuhan semua. Masya jatuh Allah. Ada yang stroke, ada yang kanker, ada yang tertipu sampai 400 juta. Nah, tentu ya, ini kita tidak inginkan ya. Saya baru sadar. Tapi terjadi ya. Saya sama istri saya, Mas, kenapa sahabat-sahabat kamu sekarang pada berkumpul di rumah kamu, di rumah kita yang sempit ini, mereka datang meminta pekerjaan ya Allah. Saya marahin diri saya sendiri. Ya Allah, kenapa doa-doa yang terburuk saya yang dikabulkan? Saya merenung berhari-hari. Bahkan waktu di fitnah itu saya kata bos saya, indikasi ke kamu polisi sedang mengarah kamu. Saya bilang stop polisi Pak. Di mana kantor polisi saya akan datengin. Udah akhirnya ya udahlah, sekarang kita introspeksi aja. Aku ikhlas kok. Ikhlas tapi tidak begitu caranya. Oke. Nah, hidup Bapak bagaimana sekarang? Justru itu saya mengubah doanya. Ya, kemarin beberapa bulan yang lalu kok tamu yang bermasalah. Ada yang maaf ya. Ada yang nelpon, Mas, aku minta kerjaan. Aku sekarang stroke, aku sekarang kena penyakit ini, aku tertipu ini. Duh ya Allah, kenapa kok doa yang terburuk saya yang dikabulkan? Saya minta lagi kepada Allah, ya Allah, saya kembalikan doa saya rubah. Tolong kabulkan doa-doa saya terbaik. Nah, alhamdulillah. Saya sampai Agustus, mungkin sampai tahun baru ya. Sejak doa saya rubah itu, Allah memberikan rezeki. Saya dikontrak di Ancol selama 40 hari sampai 17 Agustus di Karawaci, dan paket-paket Ramadan itu saya sudah dipersiapkan. Berarti Allah sudah melihat. Allah sudah melihat. Luar biasa. Terima kasih Pak Ali. Para pemirsa, jangan lupa 574-3476 021-574-3478. Panas. Wah, ini sudah. Halo, sudah ada. Halo, assalamualaikum. Ini sudah ada telepon, tetapi masih belum terlalu lancar sambungannya. Pak Nazaruddin, kalau kita mendengarkan tadi cerita dari Pak Ali ini, apa yang ingin Bapak Nazaruddin ungkapkan? Iya, jadi itu memang seringkali di balik musibah itu ada sesuatu yang kita sebut hikmah lah ya. Iya. Jadi kadang-kadang sebuah musibah itu surat cinta Tuhan. Tuhan ingin mencintai kita. Tuhan mungkin merindukan kita, malah selama ini kita enggak pernah datang kepadanya, terlena dengan dunia dan dunia uang dan sebagainya. Yeah. Nah, akhirnya Tuhan mencoba kita dalam bentuk musibah. Nah, seperti tadi, semua sudah dipanggil, tidak ada yang berhasil. Tapi begitu dia panggil Tuhannya, Allah Subhanahu Wa Taala, dan terlihat ya bahwa memang satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lainnya bisa palsu, teman terdekat sekalipun juga bisa palsu. Tidak terkecuali maaf orang tua, tidak terkecuali istri atau suami. Satu-satunya yang tidak pernah palsu di dalam kehidupan kita ini adalah Allah. Dia datang pada saat kita sangat terpojok. Tapi juga dia bersedia datang justru pada saat kita sangat bahagia. Jadi itulah Tuhan. Jadi kita jangan pernah salah paham terhadap musibah. Musibah sebesar apapun juga itu punya kadarnya. Artinya Tuhan tidak akan pernah mungkin menurunkan musibah di luar kemampuan hamba-Nya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka sebab wala ya. Maaf. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Bapak, dari mana? Siapa? Pak Agus dari Cibinong. Mangga Pak Agus. Ya, silakan Bapak mau bertanya atau berbagi cerita, silahkan Pak Agus. Mau tanya ke Pak Nasaruddin. Iya Pak. Itu kebanyakan kalau kita lihat rekan-rekan atau yang keliling kita itu, yang terdekat juga, itu terlihat bahwa tidak bisa meratapi kebaikan dalam kesulitan istilahnya. Mereka nggak pernah mau menerima kesulitan. Jadi istilahnya pengennya mulus-mulus saja perjalanan hidup. Kadang-kadang itu apakah dikarenakan tidak adanya idealisme ataukah tidak adanya ideologi yang memang dipegang? Betul. Atau mungkin karena agama itu tidak diterapkan sebagai ideologi gitu, atau menggunakan ideologi lain yang di luar agama itu? Mohon pencerahan, terima kasih. Ya, silakan Pak Nazar. Iya. Ideologi atau apalah namanya, tapi yang paling penting buat bahasa agama Islam itu adalah iman itu ya. Jadi kalau ada iman di dada, sebesar apapun persoalan itu kita ada cara penyelesaiannya ya kan. Nah, misalnya lingkungan keluarga disebutkan tadi, apakah itu anak atau suami atau istri, termasuk orang tua yang tidak mau menerima kenyataan ya kan. Dia maunya yang ideal-ideal, yang baik, yang perfect saja. Nah, saya kira itu juga manusiawi Pak Arif ya. Kita jangan menyalahkan mereka saja ya, tetapi bagi kita, bagaimana sikap kita mengatasi persoalan ini? Sebab kita tidak mungkin memaksakan mereka untuk seperti kita semuanya. Nah, mungkin persepsi kita yang harus berubah menghadapi seperti itu. Kita jangan menyalahkan mereka, tetapi bagaimana from within ya, dari dalam diri kita sendiri berubah ya. Kalau kita tidak bisa merubah orang lain, maka kita yang harus berubah. Bagaimana cara menghadapi mereka ya? Misalnya kalau istri atau suami yang memang wataknya, takdirnya seperti itu misalnya. Nah, ya kita kembalikan ya, memang garis tangan saya seperti ini, mempunyai pasangan hidup yang seperti ini. Kita jangan sampai, wah kalau begitu cerai. Nah, kita tunggu bahwa segala sesuatu itu pasti akan bisa berubah manakala kita menemukan kelemahan orang. Baik. Setiap orang berpotensi untuk berubah. Baik, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dari mana dan siapa? Ibu. Halo, ya silakan Ibu. Ibu siapa ini? Halo. Ibu Maria dari mana? Dari Batam. Silakan. Apa ada pertanyaan atau bagaimana Ibu, dari Ibu Maria? Kurang bagus ya, mungkin tolong diatur bagaimana supaya ini lancar suara Ibu masuk ke sini. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Maria ternyata terputus, silahkan. Bapak dari mana? Anto di Ciputat. Silahkan Pak Anto. Assalamualaikum Pak Profesor. Waalaikumsalam. Ini musibah itu kan ada yang lahir, ada yang batin, Profesor. Musibah yang lahir ini misalnya gempa bumi tadi Profesor katakan, kalau kita sabar kan balasannya surga gitu ya, sebesar apapun, sebesar tsunami sekalipun. Yang maknawi ini bagaimana, Profesor? Misalnya iman kita menurun gitu, kita tidak bermanfaat, sifat-sifat mazmumah dalam diri kita ini kan membawa kita ke neraka nih istilahnya gitu Pak Profesor. Bagaimana nih yang musibah yang manawi gini Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak. Justru musibah yang seperti itu yang paling susah terdeteksi ya Pak Anto ya. Jadi namun demikian kalau ada kekuatan di dalam diri kita, ada visi kehidupan ini ya, visi kehidupan kita itu sebetulnya adalah rukun iman itu sendiri. Itu saya kira semuanya akan bisa dilewati dengan mudah ya. Misalnya kalau ada musibah dalam bentuk fisikal ya, seperti gempa bumi, memang ada pemecahannya. Tetapi kalau ada musibah dalam bentuk tidak bersyukur terhadap nikmat, itu kan juga kufur ya. Bahkan kufur itu musibah paling besar itu. Ya, jadi sebetulnya kira, apa nanti saya ingin menggali itu, apa arti kufur itu? Ya, jadi kufur itu sebetulnya di dalam pengertian Al-Quran itu ada 9 pengertian kafir. Oh, gitu ya. Jadi kafir itu bukan hanya identik dengan murtad atau tidak Islam. Jadi kufur itu termasuk orang yang zalim. Kufur itu termasuk tidak mensyukuri nikmat Tuhan. Kufur itu adalah musyrik. Kufur itu juga termasuk diantaranya adalah munafik. Jadi simbol-simbol kufur dalam Quran itu adalah sifatnya generik ya kan. Begitu. Ya, ada yang spesifik ya, spesifiknya atau katakanlah kufur itu adalah genusnya, tapi spesiesnya itu dalam bentuk munafik, dulum, murtad, musyrik, berbohong bahkan. Jadi ada orang Islam yang kufur. Nah, orang Islam yang tidak mensyukuri nikmat Tuhan itu kufur. Nah, jadi jangan hanya kita jangan hanya memahami kafir itu adalah non Islam. Jadi dan kalau sudah seperti itu tertutup ya. Jadi insya Allah kita bisa mendeteksi tadi musibahnya dalam bentuk apa ya. Ini memang paling penting itu ya, mengingat Tuhan pada saat kita sudah berkemampuan. Mengingat Tuhan pada saat ada musibah itu biasa. Ya seperti Pak Ali ya, terus Pak langsung Ali. Saya hanya punya satu katanya, yaitu Allah SWT. Justru pada saat itu kita harus, ini ada dua sayap kehidupan Pak Ali. Pada saat kita ditimpa musibah harus menggunakan kekuatan sabar itu. Tapi pada saat kita diberikan ujian dalam bentuk bala ahasana, artinya ujian positif ya, kekayaan, kemewahan, promosi jabatan dan lain sebagainya, itu harus memperkuat sayap syukur itu sendiri. Jadi kalau kita memegang dua kekuatan ini, sabar pada saat kita kecewa dan syukur pada saat kita bahagia, kehidupan kita itu datar. Datar ya. Kalau ditimpa musibah tidak ambruk, tapi kalau diberikan kemewahan tidak mabuk. Baik Pak Nazar, stabil itu. Itulah stabil ya. Baik, iman itu stabil ya, kan. Baik. Nah, Pak Ali ini sekarang sudah stabil. Mari para penonton, para pemirsa sekalian, kita mendengarkan lagu yang berikut ini sebagai salah satu juga melihat bahwa hidup ini ada liku-likunya. Silahkan Saudara Heri yang baik. Liku-liku pengalaman telah ku bisa luar biasa, bukan? Memang liku-liku kehidupan. Ini kalau tidak salah hits oleh Favorit ya, Saudara Heri Yamba ya. Tabahku berjuang, terik matahari, lalu tidur itu hanya sementara. Kemudian ujung-ujungnya doa, seperti Pak Ali ya. Ya. Doanya sekarang sudah berubah. Ya, bahkan saya mendengar lagu tadi, saya jadi waktu dalam duka saya juga menyanyikan lagu Ebit. Ya, waktu itu saya berdoa, minta tolong kemana-mana, saya tidak berhasil. Akhirnya saya ketemu Allah lah ya. Kira-kira lagunya gini. Pernah ku coba untuk melupakan kamu dalam setiap renunganku gitu. Hebat memang, dahsyat lagu itu. Jadi dalam duka saya, lagu saya itu doa saya, ya Allah. Karena dan ternyata itu hanya kepadamu. Bagaimana Pak Nazar? Lagu itu bahasa perasaan. Makanya itu juga kita lihat ya, para bijak, para hukama, para sufi itu sangat akrab dengan seni, Pak. Itu sampai dalam bukunya Ihya Ulumuddin Al-Ghazali ya, begitu kuatnya menghayati seni itu, sampai dikatakan begini, orang yang tidak punya rasa seni dalam batinnya itu jiwanya akan gersang. Luar biasa. Jadi ini saya sebagai guru memang berpikir ranah kesenian ini yang disebut ada olah otak, olah raga, tapi ini olah rasa ya. Nah, itu dia. Nah, olah rasa ini harus. Para pemirsa bisa berdialog dengan kami 574-3476 atau 021-574-3478. Pak Nazar, tadi ada orang harus bersayap. Iya. Dan sayap pertama adalah sabar, sayap yang kedua adalah syukur. Ini bagaimana supaya musibah itu akhirnya berubah menjadi sesuatu kemudahan-kemudahan yang datang. Kuncinya Pak Nazar tadi mengatakan bahwa iman harus kita miliki. Tapi menyikapi musibah ini bagaimana? Kita kan sudah menghadapi tsunami, menghadapi Lapindo, menghadapi gunung berapi itu. Bangsa ini secara kolektif sikapnya harus bagaimana? Musibah itu kan persepsi kita kan? Oh gitu ya. Musibah itu persepsi kita. Coba bayangkan Nabi Ayub ketika dia di gua, diusir, diasingkan karena dagingnya membusuk semuanya, penuh dengan belatung. Ya, dulu apa katanya itu? Jadi kalau jatuh belatungnya itu dipungut, kata sebenarnya. Kalian dulu adalah musuh saya. Ya, segala macam bentuk obat saya minum untuk membunuh kalian. Tapi ternyata di dalam gua kegelapan ini tidak ada yang bisa menemani saya kecuali kalian. Ternyata kalian adalah bukan musuh saya, kalian adalah teman saya. Sampai dipungut belatungnya jatuh. Justru di ujung penantian kesabaran itu selalu ada keajaiban. Ya, apa yang terjadi pada waktu itu ya, pukulan kedua tumitnya tidak sengaja keluar air, memancar air itu, kemudian dia minum, kemudian dia mandi, seluruh badannya itu bersih. Dan menjadi raja, menjadi nabi yang baik kembali ya pada waktu itu. Jadi di ujung penantian, di ujung kesabaran itu pasti ada keajaiban. Nah, kadang-kadang kita enggak sabar. Nah, itu juga masalah kesabaran itu juga harus dibagi tiga ya Pak Arif. Ada sabar dalam pengertian as-sabir bahasa Quran. As-sabir itu ya orang-orang yang masih membatasi kesabaran. Ya, tapi kesabaran kan punya batas. Ya kan? Orang yang membatasi kesabaran dia memang sabar, tapi bahasa Qurannya itu as-sabir. Tapi ada lagi tingkatan kedua, al-masabir. Kesabaran tidak punya batas. Orang yang membatasi kesabaran sebetulnya kesabarannya ya kelas awam lah. Jadi sabarnya khawas itu adalah al-masabir, sudah tidak akan membatasi batas kesabaran itu. Pokoknya kalau itu memang pilihan Tuhan, dia akan terima sebagai suatu kenikmatan. Ya kan? Jadi sudah paradigmanya sudah lain. Dan ada lagi satu, as-sabur. Nah, yang maha sabar itu kita enggak mungkin, dan sifatnya Allah kan. Jadi sifat Asmaul Husna Allah yang paling terakhir itu as-sabur. Ini kalau maaf tadi bukan memotong, tetapi Pak Ali berubah gitu. Ya Allah, saya akan menyampaikan permohonan yang jangan buruknya yang dikabulkan, tetapi yang baik-baik berubah gitu ya. Jadi dari sabar yang terbatas menjadi yang tidak terbatas gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, ibu dari mana? Halo. Ya, ya. Dokter Anda Asmini dari Rumah Susun Klender. Oh ya, Bu Asmini, silakan. Iya, Bu. Ketika pada tahun 80-an, aku dipitnah habis-habisan di Yogyakarta, ya. Sehingga besok ingin dilantik aku tidak boleh. Aku hanya tenang saja. Aku pikir fitnah ini apa maksud Allah? Tapi akhirnya aku dimenangkan Allah dengan cara Profesor Kurni berpikir 2 tahun hingga aku menjadilah sarjana kun fayakun dari Yogyakarta. Menurut aku. Ya. Sekarang pun di dunia kerja aku difitnah habis-habiskan. Sebagai sarjana dengan 33 tahun masa kerja, pangkatku masih 2D. Dan aku dinyatakan kalah di Mahkamah Agung. Tapi aku senyum saja karena aku lihat bukti-bukti tergugat itu tidak kuat, tapi aku sudah malas memperjuangkan PK di Mahkamah Agung karena nanti pun hasilnya akan sama. Pertanyaan saya adalah, Pak, apakah kun payakun itu harus diperjuangkan atau dibiarkan saja sehingga aku kalah lalu aku keluar dari dunia pengajaran? Pak Arif Mas mungkin masih kenal aku. Aku sahabat dari Dr. Anda Dr. Profesor Asyikin. Ya, terima kenal. Kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah. Ibu Asmini sekarang penanya kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Iya, nama saya Pak Saifuddin. Ya, silakan Pak Saifuddin. Iya, cuman hanya barangkali Pak Profesor, kami ini kan mantan pimpin, Pak. Ya, pernah jadi RW di Pelabuhan Kalibaru 3 periode ya. Iya, iya, iya. Terus juga di barang umum masyarakat kita seperti apa di sana. Iya, iya. Sekarang juga masih pimpin buruk di pelabuhan. Cuman saya lihat ini nasib-nasib pemimpin RW prihatin banget. Iya. Kadang-kadang masyarakat lupa kiprah gitu, Pak. Iya, betul. Ya, rapat kami ke depan barangkali kami cuma tidak berharap apa yang dapat di masyarakat. Apa yang bisa saya berikan buat masyarakat? Iya. Itu aja barangkali Pak Profesor. Baik. Pengingatkan aja kepada masyarakat yang pernah berbuat baik itu aja. Baik. Luar biasa. Pak Nazarudin, ini dari Ibu Asmini dengan Pak Saifuddin. Apa tanggapan Bapak? Jadi pertama Ibu Asmini ya, bahwa memang ya kembali lagi bahwa persepsi kita itu harus lebih baik ya, positif ya. Terkadang bagi kita itu adalah setan gitu. Tapi pada hakikatnya jangan-jangan bukan setan, tapi dia adalah malaikat yang Tuhan ngutus buat kita. Betul. Seandainya Ibu misalnya tidak ada sidianya, tidak terfitnah, ibu nanti mungkin masuk ke jabatan itu dan di sana itu ada musibah, ada sesuatu yang besar. Nah kita kan nggak bisa melihat masa depan. Nah tetapi Tuhanlah yang Maha Tahu masa depan. Jadi arti sebuah kehidupan kadang-kadang pada satu saat kita menganggap sesuatu sangat bagus, tapi ternyata belakangannya itu adalah sangat jelek. Nah, jadi hati-hati kita dalam menjalani kehidupan ini. Ada orang yang kita tuduh setan, tetapi sesungguhnya malaikat buat kita. Betul. Dan sebaliknya ada orang yang seperti malaikat buat kita, padahal itulah iblis yang menjerumuskan kita, ya kan. Iya. Nah filosofi kehidupan kita bukan di dunia ini. Ini kan 70 tahun kan. Nah di akhirat itu adalah kehidupan abadi. Nah kita mencari sahabat, kita melihat paradigma itu adalah paradigma di dalam Islam itu adalah dunia akhirat ya. Betul. Jadi sekali lagi Ibu atau siapapun ini, juga yang seperti itu, kita jangan sampai mengedepankan negatif thinking itu akan membebani kita sendiri, bukan orang lainnya. Baik. Nah yang kedua tadi ya saya kira itu pesan ya Pak, mengajak kita untuk berbuat baik. Jadi sebelum orang dibantu itu biasanya Tuhan sudah menganugerahkan suatu keindahan batin kita sendiri. Baik. Ya. Terima kasih. Pak Ali, ada sesuatu yang ingin Bapak sampaikan. Tadi Bapak mengatakan mendapatkan kemudahan dari Allah. Kira-kira apa pesan Bapak kepada para pemirsa ini? Para pemirsa itu yang penting bagaimana kita menciptakan rasa cinta kepada orang lain dengan segala keindahan, jangan dianggap sesuatu yang nasihat buruk itu pasti jelek. Jadi jangan-jangan ini petuah. Jadi ini buruk jadi petuah ya, ya. Para pemirsa hamba ya. Allah yang mulia. Luar biasa. Sebetulnya rasanya satu jam tidak cukup untuk kita berbincang. Tetapi ada beberapa hal melalui lagu, melalui perbincangan, dialog dengan para pemirsa. Kita mendapatkan banyak hal. Jadi ternyata saya kebetulan guru bahasa Inggris. Ada satu ungkapan di alam ini. Ada mega yang kelabu, selalu ada garis-garis perak yang bersinar di belakangnya gitu. Jadi jangan lupa bahwa di dalam semua musibah itu selalu ada kebaikan-kebaikan, hikmah yang terpancar di dalamnya. Hanya masalahnya, kata Pak Nazaruddin, bagaimana caranya kita melihat musibah itu. Dan kita harus mempunyai dua sayap yang kuat, yaitu kesabaran yang mungkin pada awalnya sabar itu ada batasnya. Tapi kalau kita lihat dunia akhirat, sabar itu tidak ada batasnya. Tetapi insya Allah kalau maha sabar, sabur itu kelihatannya agak sulit kita capai ya. Nah, tetapi lalu sayap yang kedua itu adalah syukur. Ketika kita mendapatkan kemudahan, kebaikan. Dan Pak Ali sekarang sedang mendapatkan kebaikan, kemudahan. Ternyata Pak Ali mengatakan jangan lupa, cintailah pekerjaan, cintailah manusia, dan insya Allah kita lebih banyak bersyukur kepada Allah. Dan kalau kita banyak bersyukur, saya dengar katanya Pak Nazar, la azidannakum. Apa itu artinya? La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur kepada Allah, itu nanti akan bertambah dan bertambah lagi terus. Baik. Nah, mau bertambahkah semua kemudahan kepada rakyat dan bangsa Indonesia ini? Berhenti, hai bangsa Indonesia, mengeluh. Berhenti mengeluh. Kita harus banyak bersyukur. Insya Allah kemudahan-kemudahan untuk bangsa ini menjadi bangsa yang berharkat, bermartabat, dan barokah, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan satu lagu, Buat Apa Susah, dari Kus Plus. Buat apa susah, buat apa susah. Buat apa susah, buat